Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan kita tentang konsep sabar. Adalah pembicaraan yang panjang, karena ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang membahas tentang sabar puluhan bahkan ratusan. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas dan membedah konsep sabar ini jumlahnya tidak terbilang. Sebab semua peristiwa yang dilalui dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kesabaran beliau. Demikian juga kehidupan para sahabat Rasulullah adalah kehidupan yang dihiasi dan dibangun di atas konsep sabar ini. Oleh karenanya mereka selalu mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan dan membahas tentang sabar masih ada yang perlu kita bacakan dalam kesempatan kali ini insyaallah. Salah satunya adalah kesabaran menerima kematian dari orang yang kita cintai dan kita sayangi. Di dalam ayat yang telah kita bacakan dalam pertemuan sebelumnya, salah satu bentuk ujian yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya adalah kematian. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita pun tidak akan mungkin bisa lari meninggalkannya, karena kematian itu pasti akan datang menjemput kita atau menjemput orang-orang yang kita cinta, menjemput orang-orang yang kita sayangi. Maka seorang muslim tentu selalu dalam keadaan siap sedia ketika kematian itu benar-benar telah datang. Seorang muslim yang mampu mencapai tingkatan semacam ini, yaitu tingkatan yang selalu setiap saat sedia setiap waktu apabila kematian itu menjemput, maka dia akan hidup dalam keadaan yang tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan dan kekhawatiran. Berusaha menghindar dari kematian adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ketika kita berbicara tentang bencana-bencana alam yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang akan memilih untuk tidak tinggal di tepi dan di bibir pantai, karena khawatir apabila tsunami datang menerjang secara tiba-tiba. Ada juga yang berusaha untuk tidak tinggal di sekitar gunung-gunung Merapi yang berapi, karena ia khawatir apabila sewaktu-waktu gunung tersebut meletus, dan mengeluarkan lavanya serta magmanya yang begitu panas. Ada juga yang berusaha untuk tidak tinggal, memilih tempat di ketinggian perbukitan dan lereng-lereng, karena ia khawatir apabila sewaktu-waktu tanah yang mereka tempati akan longsor. Ada yang berusaha menghindar untuk tidak tinggal dan menetap di tengah-tengah kota, karena potensi untuk mengalami kebakaran, kejahatan begitu tinggi. Apabila dia melihat dari sisi dan sudut pandang semacam ini, maka tidak ada tempat yang bisa dikatakan aman di dunia ini. Semua penuh resiko dimanapun dia menetap, dimanapun dia memilih tempat tinggalnya. Tetapi solusi yang terbaik adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sewaktu-waktu, setiap saat. Dia mau tinggal di pinggir laut, di pantai, tidak ada yang dia khawatirkan, karena ia selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Ketika misalnya dia harus tinggal di dekat gunung yang berapi, itu tidak jadi soal, karena dia pun telah mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Dia tinggal di tengah kota, di tengah hutan, di pinggir sungai, di atas bukit, gunung dan lereng-lerengnya, tidak ada yang dia khawatirkan. Menjadi hamba yang pemberani, menjadi hamba yang yakin, tidak ragu, tidak bimbang. Hal itu pun kemungkinan akan terjadi pada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Ayah yang meninggal, seorang ayah yang benar-benar memberikan kesan baik di dalam hati anak-anaknya, karena ayahnya adalah ayah yang saleh, ayahnya adalah laki-laki yang bertanggung jawab, memberikan perhatian penuh untuk keluarganya, berkorban, berani menanamkan nilai-nilai keadilan kepada anak-anaknya, yang berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan dan menyenangkan anggota keluarganya. Kemudian ayah itu meninggal dunia. Ataupun seorang ibu yang memiliki ikatan kuat batin dan emosionalnya dengan anak-anaknya. Bagaimana tidak terikat ikatan batin semacam itu? Dialah yang mengandung berbulan-bulan lamanya, dialah yang melahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya, dialah yang menyusui selama 2 tahun kurang lebihnya. Ia yang merawat, mendidik, menjaga, melindungi, bahkan keselamatan dirinya pun dikalahkan demi anaknya yang tercinta. Kemudian ketika suatu saat ibunda kita meninggal dunia, belum tentu setiap orang itu mampu menerima kenyataan ibunya telah meninggal. Atau seorang suami yang begitu mencintai istrinya, seolah-olah tidak ada wanita yang lebih baik daripada istrinya di muka bumi ini. Seorang istri yang taat, patuh, menyejukkan pandangan mata suaminya, yang selalu mampu menghibur setiap kali suaminya bersedih, yang selalu menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Seorang istri yang begitu teguh, sabar. Kemudian karena sebuah penyakit atau kecelakaan kecil yang kemudian berujung kepada kematian istri tersebut. Sebaliknya seorang istri yang sangat-sangat membanggakan suaminya, karena suaminya adalah laki-laki yang penuh perhatian, tanggung jawab, welas asih, cinta. Apapun telah ditunjukkan oleh suaminya bahwa ia benar laki-laki yang mencintai seorang wanita yang dia adalah istrinya sendiri. Demikian juga anaknya. Sekian tahun lamanya menanti keturunan yang akan lahir dari rahim istrinya. Sekian waktu dia berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam terapi dilakukan. Mulai dari obat-obatan kimia hingga obat-obatan tradisional dan herbal. Demikian juga semua operasi dilakukan. Pemeriksaan-pemeriksaan telah ditempuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki untuk mereka seorang bayi, seorang anak, bayi yang mungil, selalu tersenyum ceria, menangis, mengisi kesunyian rumah mereka yang telah bertahun-tahun tanpa suara tangis bayi. Kemudian baru 2 tahun, 3 tahun, saat mereka sedang merasakan nikmatnya memiliki seorang anak, lantas anak itu kemudian diambil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan. Dan beberapa bentuk dan gambaran yang telah saya sebutkan tadi benar-benar ada. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, semua itu akan terobati, kesedihan itu akan tertutup apabila masing-masing kita telah memegang, menjalankan konsep sabar, menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan menjadi hamba yang cengeng, bukan menjadi hamba yang mudah berputus asa, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha setelah menikah dengan Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, nah, mereka dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak. Anak itu tumbuh. Kemudian suatu saat Allah menguji mereka dengan anaknya yang jatuh sakit, mendapatkan perhatian yang penuh, diobati, dicarikan penawar dan sebagainya. Nah, hingga suatu hari Abu Talhah berpesan kepada istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, jagalah baik-baik anak kita. Aku akan pergi berburu, pergi untuk berburu mencari Ma'isyah. Nah, sepeninggal Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata putra mereka meninggal dunia. Putra mereka meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim sebagai ibu? Menangis? Tidak. Menjerit dan meraung-raung? Juga tidak. Memerintahkan orang untuk segera mencari dan menyusul suaminya, memberitahu bahwa anakmu telah meninggal? Juga tidak. Dengan tabah, hasil didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang wanita yang tegar, sabar, kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, jangan kalian ceritakan kepada Abu Talhah apa yang terjadi pada anaknya, biarkan aku sendiri yang akan menyampaikan dan menceritakannya kepada Abu Talhah. Berpesan kepada keluarganya dengan sabar, tegar, anak itu kemudian radhiyallahu ta'ala anha, kemudian dilakukan proses, nah, memandikan, kafankan, dimakamkan, selesai. Nah, dan untuk mencapai tingkatan wanita yang semacam ini butuh ilmu. Nah, kita sebagai suami boleh-boleh saja dan wajar apabila kita berharap penuh, mudah-mudahan istri saya pun seperti itu, tegar, sabar. Tetapi itu semua butuh proses. Mereka, istri-istri kita, butuh untuk dididik, dibimbing, ilmu. Maka kita sebagai suami yang memegang peranan dan amanah penuh, apabila kita tidak mampu mendidik langsung istri, karena mungkin keterbatasan ilmu kita, keterbatasan waktu dan kemampuan kita, maka kita harus bisa menyiapkan dan menyediakan sarana-sarana untuk istri kita di dalam thalabul ilmi syar'i. Ya, kalau minta diantar taklim, antar. Kalau meminta izin kepada suaminya diperbolehkan untuk belajar bahasa Arab, izinkan dengan segala konsekuensinya. Mungkin dengan konsekuensi itu akhirnya anak-anaknya dititipkan kepada ayahnya. Kita sebagai suami ngomong, digendong, yang bayi, yang kecil juga lari-lari, agar istri kita begitu mereka masuk dalam waktu-waktu belajar bisa konsentrasi, fokus. Bukan sesuatu yang aib, bukan disebut sebagai celah dan kekurangan apabila seorang ayah menggendong anaknya. Nah, demikian juga menidurkan anaknya. Biarlah istri kita, nah, mendidik dan menempa dirinya dengan dukungan moral dan motivasi dari kita sebagai suaminya. Nah, pengennya punya istri seperti gambaran Khadijah radhiyallahu anha. Mau kan seperti itu? Inginnya memiliki seorang istri yang kemampuannya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi sadarkah kita bahwa istri kita pun berangan-angan, duh, seandainya suamiku itu seperti Rasulullah. Begitu kan? Bersikap adil. Kita punya angan-angan, tapi istri kita pun punya angan-angan yang sama. Nah, seorang istri juga berharap, aduh suamiku kan gitu, sering ngaji, tentu ilmunya banyak. Nah, tapi kalau di rumah, pemalasnya bukan main. Bangun tidur, selimut gak dilipat. Nah, pakai baju belum begitu kotor, asal digantungkan. Kan gitu. Jeritan hati seorang istri. Kan begitu. Semua begitu. Makan piring tetap dibiarkan. Memang betul itu tugas, tugas seorang istri, benar. Tetapi apakah tidak lebih baik apabila kita terlibat secara langsung? Nah, kemudian membantu dan meringankan tugas-tugas mereka. Nah, itu semua butuh proses. Apabila kita mengharapkan seorang istri seperti Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, ingat juga bahwa istri kita pun berharap dan berangan, seandainya suamiku seperti Abu Bakar As-Siddiq yang sedikit-sedikit baca Al-Quran menangis, ataukah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang laki-laki yang tegas. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha berpesan kepada keluarganya, jangan ceritakan kepada Abu Talha, biar saya sendiri. Nah, ketika Abu Talha pulang di malam hari atau di petang hari, nah, Abu Talha yang pertama kali ditanyakan oleh beliau adalah, bagaimanakah anak kita? Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha menjawab, anak kita sekarang lebih baik. Tidak bohong ya, anak kita sekarang lebih baik. Abu Talha merasa dan menganggap bahwa jawaban itu menunjukkan bahwa anaknya menjadi lebih sehat. Kemudian Abu Talha bersiap-siap diri, mandi, bersih diri. Sementara Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha telah menyiapkan hidangan makan malam. Bahkan Ummu Sulaim telah berhias dan bersolek secantik-cantiknya. Nah, selesai makan malam, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anha mengajak Ummu Sulaim tidur. Nah, dan malam itu adalah malam yang indah. Nah, pada pagi hari setelah Ummu Sulaim melihat waktunya tepat, nah, timingnya oke. Kan gitu, pas gitu, pas sekali. Apa kata Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, wahai Abu Talha suamiku, apa menurut pendapat kamu apabila seseorang menitipkan barangnya kepada suatu kaum, kemudian pada waktu yang mendatang orang itu meminta kembali barang titipan dari kaum tersebut, bolehkah kaum itu mencegah dan menghalanginya? Kata Abu Talha, tidak boleh. Itu kan harta milik dia, titipan dia. Kata Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala, demikian juga anakmu. Abu Talha marah, tetapi marah yang terukur, bukan akhirnya kamu. Bukan. Kemarahan seorang sahabat yang dididik di atas ilmu, di atas bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marah wajar seorang ayah, anaknya meninggal sudah dikubur. Nah, dalam keadaan tidak mengetahui, kecuali setelah berganti hari yang berikutnya, wajar seorang ayah marah. Nah, tetapi kemarahan Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu adalah kemarahan yang tertahan, yang terukur. Beliau segera bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menceritakan apa yang beliau rasakan, kesedihan seorang ayah. Bagaimana cintanya Abu Talha kepada anaknya, sehingga ketika beliau pertama kali pulang dari berburu, pertanyaan pertama adalah, bagaimanakah anak kita? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, semoga Allah memberkahi malam kalian tadi. Maka setelah itu Abu Talha kembali diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini salah satu bentuk contoh kesabaran yang ditunjukkan oleh generasi terbaik umat ini, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Anaknya meninggal, tetapi dengan tegar, sabar. Bukan kok malah stres, mikir, ngelamun, habis anaknya meninggal dikuburkan, mikir, kenapa? Aduh, aku sedang bayangkan anakku tak timang-timang, begitu. Misalnya, susu kotak yang aku belikan satu kardus, siapa yang akan minum susu bubuk itu? Akhirnya setiap pagi buka lemari, lemari khusus berisi pakaian bayi anaknya, ditata, dirapikan lagi. Padahal anaknya sudah meninggal. Kan begitu. Kalau kesedihan boleh, tetapi tidak kemudian berlarut-larut seperti itu. Nah, tidak berlarut-larut seperti itu, sabar. Nah, tentunya kesabaran itu pahala yang akan diraih oleh orangnya bertingkat-tingkat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berjalan dan menemui seorang wanita yang sedang menangis di sisi sebuah kuburan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Apa kata wanita itu? Pergi kamu. Jangan ganggu saya. Sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dalam keadaan si wanita tidak tahu kalau yang berbicara itu adalah Rasulullah. Wajar. Ucapan dan jawaban seperti ini masih dalam batas kewajaran. Mengapa? Nah, karena mungkin masih hatinya masih diliputi oleh kesedihan. Nah, faqilalaha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi meninggalkan wanita itu, ada orang yang segera mendatangi memberitahukan, itu tadi Nabi. Kaget wanita itu. Segera wanita itu bergegas menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabi falam tajid indahu bawabin. Sampai akhirnya wanita itu berhasil menyusul di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Tetapi saat itu tidak ada orang yang berjaga-jaga di depan pintu rumah Nabi. Faqalat lam a'rifka. Kata wanita itu disertai dengan rasa penuh penyesalan, wahai Rasulullah, aku tadi tidak mengenal Anda. Faqala innamas sabru 'indas sadamatil ula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hakikat sabar itu diwujudkan ketika pertama kali ujian dan musibah itu menerpa. Bukan ketika mendengar berita anakku meninggal. Itu tulang punggung keluarga kami. Misalnya gitu. Itu adalah anak kebanggaan dari keluarga kami. Sudah menangis meraung-raung karena mendengar anaknya meninggal dalam tugas. Nah, meninggal dalam tugas. Meraung-raung, menangis. Nah, apalagi ketika mendengar bahwa jenazah anaknya tidak ditemukan dalam musibah dan kejadian tersebut. Semakin menjadi-jadi. Nah, berusaha dihibur, ditenangkan hatinya. Nah, baru pada hari ketiga, ya, memang kudu sabar. Memang harus sabar, sudah. Memang benar kesabaran itu diwajibkan dan diperintahkan. Tetapi kesabaran, hakikat sabar itu justru ketika pertama kali dia mendengar berita bahwa anaknya meninggal, gugur di dalam tugas. Nah, tidak gampang menjadi orang seperti ini. Nah, apalagi di hadapannya orang yang paling dia cintai, orang yang dia sayangi, nah, sedang berjuang menghadapi al-maut, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi. Nah, bagaimana dia melihat orang yang dia cintai tersebut, nah, berjuang menghadapi sakaratul maut hingga akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak banyak orang yang mampu menahan dan mengendalikan perasaannya. Tetapi itu semua butuh pembelajaran, terus pembelajaran. Seseorang yang sudah ditempa, yang digembleng dengan ilmu, mereka yang betul-betul mau berusaha untuk menanamkan sikap sabar di dalam diri dan hati mereka, insya Allah itu akan terwujud dengan tabah. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad. Sesungguhnya apa yang Allah berikan itu adalah milik Allah, dan apa yang Allah ambil itu adalah miliknya juga. Bersabar, dia hubungi saudara-saudaranya, dia sampaikan, bapak sudah meninggal. Mari kita berembuk, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Nah, bukannya malah menggoncang-goncangkan tubuh ayahnya, "Bapak, Bapak bangun." Gak bisa bangun lagi. Apalagi dokter terakhir yang menentukan apakah benar-benar telah meninggal menyatakan, "Bapak telah tiada. Semoga bersabar, doakan kebaikan untuknya." Dokter sudah mengatakan sudah. Semua tanda-tanda kehidupan mulai dari denyut nadinya, denyut jantungnya, kelopak matanya. Nah, betul-betul setelah dipastikan meninggal, dokter meninggalkan mereka. Maka yang ada di tempat tersebut harus mampu bersabar, menguasai, jangan malah menggoncang-goncangkan tubuh bapaknya, pipinya, "Pak, bangun Pak." Dan gitu-gitu. Dan itu terjadi. Mereka yang tidak mengenal konsep sabar, mereka yang tidak terdidik dengan didikan Islam, itu benar-benar terjadi. "Alah, bapak ngapusi wae," gitu. Ada loh seperti itu. "Alah, bapak bohong-bohongan aja biar kita." Sudah meninggal. Nah, sudah mata tertutup, sudah pucat, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masih juga untuk menghibur hati, "Alah, bapak main-main aja ya, tok apa? Gedok-gedokan," gitu. Cuma bohong-bohongan saja. Nah, tapi setelah dipukul-pukul loh, digoyang-goyang, baru sadar, "Bapak!" Baru histeris. Tadi katanya main-main kan gitu, pura-pura. Setelah sadar betul-betul meninggal, baru berteriak histeris. Begitu. "Tega sekali bapak meninggalkan kita. Tega sekali bapak." Untuk masyarakat awam yang seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Bagi masyarakat awam tentang ilmu agama bukan sesuatu yang asing. Itu sudah terjadi sehari-hari. Nah, bahkan saya pernah mendengar seorang istri, demikian juga seorang ibu, berteriak-teriak. Mendengar saya sampai merinding waktu itu. Berteriak melihat suaminya meninggal dunia. Berteriak, "Ya Allah, kenapa suamiku yang engkau ambil ya Allah? Kan masih banyak suami-suami yang lain." Saya sekali pernah mengalami kejadian seperti itu. Coba geleng-geleng kepala, masa mau ditegur, ngomongnya yang benar. Gak mungkin juga kan, karena saat itu dia sendiri pun tidak bisa mengendalikan perasaan dan kata-kata yang akan dia ucapkan. Tetapi kenapa sampai kata-kata seperti itu keluar? Apakah kata-kata itu keluar dan diucapkan tiba-tiba, spontan? Tentu tidak, kata-kata seperti itu muncul, keluar untuk menggambarkan. Itulah pendirian dan keimanan serta keyakinan dia selama ini. Orang yang beriman, betul-betul beriman. Orang yang menghiaskan dirinya dengan ilmu, ilmu syariat. Insya Allah, Allah akan mudahkan untuknya mengucapkan kata-kata yang mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya waktu itu geleng-geleng kepala. Mengucapkan kata, "Ya Allah, suamiku kenapa engkau ambil? Masih ada suami-suami yang lain." Tapi kejadiannya saya yakin bukan di Kalimantan, baru sekali saya ke Kalimantan. Gitu. Terjadi di seberang lautan sana. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya bi syai'in minal banati fasabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalnya putri yang dia cintai, tetapi dia bisa bersabar atas kematian putrinya, maka putrinya akan menjadi hijab, tameng dan perisai dari api neraka. Seperti apakah hakikat menjadi tameng dan perisai dari api neraka? Wallahu a'lam. Kejadian nanti pada hari kiamat. Nah. Tetapi yang jelas hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendorong dan menanamkan sikap sabar di dalam hati kita. Nah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk segera menyadarkan diri kita serta memposisikan diri kita. Ingat, sadar. Inna lillahi Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita punya yang ada di tangan kita, harta benda yang semua itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua ini toh nanti akan kembali juga kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kemudian dia segera mengucapkan doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah limpahkan untukku pahala karena musibah yang aku rasa, wa akhlif li khairan minha, dan ya Allah berikanlah pengganti terbaik darinya. Ketika seorang muslim mampu mengendalikan diri ketika ia menghadapi sebuah ujian dan cobaan, segera dia ingat dan sadar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan sekedar diucapkan melalui lisan, tapi harusnya dia resapi betul, betul-betul dia resapi betul, kita adalah milik Allah dan kita akan kembali juga kepadanya. Ya Allah limpahkan pahala atas musibah yang aku rasa, dan ya Allah berikan pengganti yang terbaik untuknya. Apa jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, jaminannya illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Nah, yang menceritakan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Ummu Salamah yang pernah mendengar sabda ini. Kemudian beliau yang mempraktikkan dan mengamalkannya, Ummu Salamah. Ketika suaminya tercinta Abu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahkan punya keinginan, sungguh aku akan tangisi kepergian suamiku Abu Salamah dengan tangisan yang tidak akan pernah terdengar lagi di dalam sejarah. Sudah berencana menangisi. Wajar seorang istri yang begitu mencintai suaminya, sama-sama melaksanakan hijrah, meninggalkan Mekah ke Madinah, seiring seperjuangan mempertahankan dan membela iman, mempertahankan dan membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajar. Tetapi kemudian Ummu Salamah tersadar. Nah, kemudian beliau mengucapkan doa seperti ini. Meskipun awalnya Ummu Salamah masih meragukan, siapakah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kalau doa ini diucapkan, ya Allah berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik, Ummu Salamah masih bertanya-tanya di awalnya, siapakah laki-laki yang lebih baik daripada suamiku. Nah, tetapi akhirnya doa itu diucapkan juga radhiyallahu ta'ala anha. Nah, keyakinan yang tinggi dan penuh untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akhirnya berujung dengan kebahagiaan. Doa itu pun akhirnya diucapkan radhiyallahu ta'ala. Selesai masa iddahnya, datang lamaran dari seseorang yang ternyata memang lebih baik dari suaminya. Lamaran itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menikah. Nah, ini adalah thamarah, nilai dan hasil dari sikap seorang muslim yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebahagiaan yang akan dirasakan. Naam. Kebahagiaan yang akan dirasakan. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mali 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin dariku ketika aku mengambil orang yang dia kasihi dan dia cintai dari penduduk dunia, kemudian dia berharap pahala atas kejadian dan ujian tersebut. Tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin kecuali surga." Firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal seperti itu. Bersabar mengharapkan pahala. Kita harus siap mendengar kematian itu, harus siap. Nah, tentunya bukan hanya sekedar menyiapkan diri mendengar kematian, tetapi sekaligus mempersiapkan diri ketika menghadapi kematian itu juga. Nah, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi, qabattum walada 'abdi fayaquluna na'am. Fayaqulu qabattum thamarata fuadihi fayaquluna na'am. Fayaqulu madza qala 'abdi? Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Fayaqulu Allah ubnu li'abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, apabila seorang anak dari hamba meninggal dunia, Allah bertanya kepada para malaikatnya, dan tentunya Allah Maha mengetahui, tetapi hal ini menunjukkan hikmah serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Apakah kalian mewafatkan anak hambaku?" Malaikat menjawab, "Benar ya Allah." Allah kemudian bertanya, "Apakah kalian mengambil belahan hatinya?" Para malaikat menjawab, "Benar ya Allah." Allah kembali bertanya, "Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu?" Para malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja'a." Hambamu mengucapkan puji-pujian dan mengucapkan doa istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ubnu li'abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bangunkan, dirikan sebuah rumah untuk hambaku di dalam surga dan berilah nama rumah itu dengan rumah pujian." Berilah nama rumah itu dengan rumah pujian. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian orang yang kita cintai dan wafatnya orang yang kita kasihi tidak boleh mengurangi semangat kita untuk beribadah dan beramal saleh. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa segala sesuatu yang bernyawa dan berjiwa pasti akan kembali dan pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya setiap jiwa itu pasti dan pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir zaman ini, seperti yang diberitakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan penuh dengan cerita-cerita kematian dan pembunuhan. Wa kathara al-haraj. Al-haraj itu semakin banyak. Para sahabat bertanya, "Wa mal haraju ya Rasulullah?" Apakah yang Anda maksud dengan al-haraj itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjawab, "Al-qatlu." Yang dimaksud dengan al-haraj itu adalah kematian. Adalah kematian. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah mendengarkan penjelasan seperti ini, kita berharap tidak lagi dihinggapi perasaan putus asa, sedih, kecewa yang terlalu mendalam ketika kita akhirnya nanti harus mau dan tidak mau mendengar kematian orang-orang yang kita cintai. Tetapi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berusaha untuk memberikan sebuah solusi untuk kita. Ketika mendengar berita tentang kematian seseorang yang kita cintai, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan, nah, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian dan musibah kematian, nah, kata beliau, falyadhkur bi musibati, hendaknya dia ingat tentang kematianku. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, seperti apakah erat dan kuatnya hubungan kita dengan dia, kesedihan karena meninggalnya orang tersebut belum bisa mengalahkan kesedihan kita sebagai umat Islam atas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih kita cintai, lebih kita sayangi. Nah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memiliki kedudukan di dalam hati. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, falyadhkur mi musibati, hendaknya dia ingat tentang kematianku. Oleh karenanya sebagian ulama menulis secara khusus tentang detik-detik menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita sampai pada tingkatan meyakini, seyakin-yakinnya bahwa kematian siapapun belum begitu menyedihkan jika dibandingkan dengan kematian dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemandangan yang seperti ini banyak dan sering kita lihat dan kita saksikan di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang gawat darurat dan ruang operasi. Suara tangisan di rumah sakit karena menangisi kepergian orang yang dicintai dan dikasihi adalah pemandangan yang biasa. Nah, pemandangan yang biasa. Maka yang seperti itu justru menjadi lecutan dan motivasi buat kita agar mempersiapkan diri. Jangan sampai kemungkaran yang dilakukan seperti itu terjadi pada diri kita. Meratap, meraung-raung. Nah, mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Jangan terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, jangan terjadi pada orang tua kita. Nah, kita berupaya membentengi diri kita dan keluarga kita. Dan salah satu benteng terkuat itu adalah sikap bersabar. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Fakulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid min duni lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu dhalika 'an dinihi wallah la yatimanna hadzal amru hatta yasira ar-raqib min san'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Khabbab ibn al-Arad bercerita dulu tentang awal-awal Islam disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ketika para sahabat saat itu didera dengan berbagai macam bentuk siksaan dari orang-orang Quraisy yang masih mempertahankan agama nenek moyang mereka. Ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Dalam keadaan pembunuhan yang paling keji. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saat itu Khabbab menceritakan, kami mendatangi dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu tentang keadaan kami. Saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sedang beristirahat di bawah naungan Ka'bah dengan menggunakan selendang beliau sebagai bantal. Kami mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda tidak memintakan pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'ulana, ya Rasulullah, apakah Anda tidak mendoakan kepada kami, untuk kami? Nah, karena kejadian yang kami alami begitu beratnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan dengan memberikan perbandingan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum, dulu sebelum kalian, umat sebelum kita, ada di antara mereka yang demi mempertahankan iman, demi mempertahankan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditangkap, digalikan sebuah lubang, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dikubur hidup-hidup, setengah badan, tangannya di dalam tanah. Hanya yang tersembul dan terlihat adalah badan dan kepalanya. Fayuja'u bil minsyar. Kemudian orang-orang yang menyiksanya itu membawa gergaji besar. Lalu gergaji itu tepat diletakkan di atas kepalanya. Digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Disisir dengan sisir-sisir yang terbuat dari besi. Min duni lahmihi wa 'azmihi. Antara daging dan tulang-tulangnya. Begitu keji penyiksaan seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya? Fama yasudduhu dzalika 'an dini. Siksaan-siksaan seperti itu ternyata tidak menghalangi dia untuk meninggalkan agama, untuk berpisah dengan keimanan. Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan kepada mereka, para sahabat yang datang saat itu. Juga tentunya perbandingan ini pun berlaku untuk kita umat Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun ujian yang kita rasakan, apapun cobaan yang kita hadapi, disebabkan kita memperjuangkan iman, disebabkan kita memperjuangkan tauhid, memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan, mengingkari kemaksiatan, apapun konsekuensinya, karena kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ternyata belum seberapa apabila dibandingkan dengan orang-orang yang beriman sebelum kita. Contohnya ini. Nah, begitu berat dan pahit. Nah, tantangan-tantangan itu ketika kita hidup di akhir zaman karena ingin menghidupkan tauhid dan menebarkan sunnah. Nah, tetapi apakah bisa dibandingkan dengan siksaan seperti ini? Nah, setelah posisi netral, tenang, gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan, demi Allah, agama ini akan benar-benar tegak sempurna sampai nanti akan tiba saatnya di mana satu orang menggunakan kendaraan hewannya menempuh perjalanan dari Son'a sampai Hadramaut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan serigala yang sewaktu-waktu akan menerkam kambing yang dia bawa. Nah, artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetralkan, menormalkan perasaan yang sedang mengguncang hati-hati para sahabat, beliau sallallahu alaihi wasallam segera memberikan angin kesegaran. Beliau berikan berita gembira. Tetapi suatu saat nanti akan tiba saatnya. Yakinlah bahwa agama ini akan tegak dengan sempurna. Nah, masa-masa pahit seperti ini akan kita lewati asalkan kita bersabar, bersabar dan bersabar. Kemudian nasihat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditutup dengan kata-kata emas, walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalianlah yang tergesa-gesa. Terlalu terburu-buru. Cepat-cepat. Tidak bisa bersabar. Walakinnakum tasta'jilun. Jangan bersikap seperti ini. Tergesa-gesa, terburu-buru. Inginnya segala sesuatu itu segera terjadi, cepat perubahannya. Tidak mungkin. Jangan terburu-buru. Nah, kalau kita ingin berpikir yang ideal, pengennya satu kampung kita ini mengenal dakwah salafiyah. Kalau bisa keluarga saya, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau ada kesempatan datanglah ke kampung kami, dakwahkan manhaj salaf. Nah, saya ingin sekali orang-orang kampung kami itu mengenal manhaj salaf, mengenal ahlus sunnah wal jamaah. Keinginan seperti itu dan permintaan seperti ini bukan hanya permintaan dan keinginan dari satu orang saja. Setiap orang pasti punya keinginan seperti itu. Kalau bisa ustaz itu setiap saat di kampungnya berdakwah. Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya membutuhkan waktu. Nah, kenapa kita tidak berpikir terbalik? Daripada kita berpikir mendatangkan seorang ustaz, gitu, sementara jumlah ustaz itu terbatas di tengah kesibukannya yang semua orang bisa mengetahui, kenapa kita tidak berpikir terbalik saja sehingga menjadi lebih baik? Dengan kita berpikir, saya untuk menebarkan dakwah salaf dan sunnah di tengah-tengah keluarga dan kampung saya. Nah, daripada menunggu orang lain, apakah tidak sebaiknya saya sendiri yang mempersiapkan diri? Kan begitu. Gaya berpikir seperti ini jarang ditemukan. Pengennya ustadz yang bekerja. Amin. Sementara dia sendiri pengennya baik, alhamdulillah, jazakallah khair, bagus. Tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri untuk menambah dan meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Seharusnya dia berpikir, kalau begitu sayalah yang akan belajar. Saya ingin belajar setahun, dua tahun, fokus, khusus. Nah, melanjutkan studi. Bahasanya kan lebih keren. Melanjutkan studi, ternyata studi nahwu, studi sorof, studi akidah, tauhid, akidah dan semisalnya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga dalam waktu rentang waktu 1 tahun, 2 tahun, dia telah siap kembali ke keluarganya, dia telah siap kembali ke masyarakatnya. Nah, tidak perlu kita terburu-buru. Nah, kalau bisa dalam 1 tahun ini targetnya ustadz 50% dari masyarakat saya itu sudah salafi. Wah, enak sekali seperti itu. Nah, butuh perjuangan. Kita akan diuji sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan ketulusan kita di dalam berdakwah. Apakah hanya karena sedikit ujian goyang? Apakah hanya karena sedikit pertentangan, konflik dengan keluarga dan masyarakat akhirnya lebih bagus mundur? Ah, aku gak suka yang konflik-konflik deh. Gak suka. Akhirnya menghindar. Sementara keluarga dan masyarakatnya akhirnya menjadi korban, tidak mendapatkan penjelasan tentang dakwah salaf misalnya. Tanggung jawab itu ada pada diri kita. Tanggung jawab dakwah itu bukan hanya di pundak-pundak para ustaz dan para da'i, tetapi tanggung jawab dakwah itu ada di setiap pundak kita, setiap muslim yang mencintai agama dan din ini. Tetapi tentu tanggung jawab itu berbeda-beda tingkatannya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya pun ujian itu harus kita hadapi, pertentangan dan semisalnya, kita tentu harus ingat bahwa ada orang-orang yang lebih keras dan lebih berat lagi tantangannya, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya'u thummal amthalu fal amthalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian tingkatan mereka yang memiliki tingkatan iman di bawah mereka. Lalu mereka yang memiliki tingkatan iman di bawah merekanya lagi. Semakin kuat tingkat keimanan seorang hamba, semakin berat ujiannya. Ujian itu diberikan Allah untuk orang-orang yang beriman agar derajatnya semakin tinggi, agar pahalanya bertambah, supaya kesalahannya digugurkan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya masih dalam hadis yang sama, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtiliya ala qadri dinihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan seseorang itu akan diuji sesuai tingkat agama, din yang dia punya. Kalau seandainya agamanya kuat, bertambah berat ujiannya. Kalau seandainya di dalam agamanya ada kelemahan dan kekurangan, maka dia akan diuji sesuai tingkat dan kadar agama yang dia punya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan terus-menerus ujian itu menerpa seorang hamba. Tiada henti dan tiada putus ujian serta cobaan itu dialami seorang hamba yang mukmin. Terus-menerus ujian itu datang sampai akhirnya dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada satu kesalahan pun yang melekat di dalam dirinya. Bersih. Dengan ujian dan musibah dia bersabar, kesalahan, kekurangan yang dia punya serta dosa itu akan berguguran. Nah, ini sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk semakin menguatkan dan meneguhkan kita memilih jalan yang bernama jalan kesabaran. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Anas ibn Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, dari sahabat Anas, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah." Nah, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah akan percepat dan segerakan hukuman itu di dunia. Tetapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan untuk hambanya karena kesalahan dan dosa yang dia perbuat, maka hukuman itu Allah akan tahan karena dosa yang dia perbuat, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai pada akhirnya nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Untuk orang-orang yang beriman, hadis ini adalah kabar gembira. Setiap kali dia mengalami ujian, musibah, apapun ujian dan musibah itu, sandalnya hilang, setiap kali ikut daurah sandalnya hilang terus. Begitu. Sering kan terjadi seperti itu. Nah, ada yang ketangkap, ada yang tidak. Nah, sampai-sampai ada seorang ikhwan, nah, dalam satu hari hilang sandal dua kali. Bayangkan itu. Masuk sebuah masjid pagi hari, sandalnya hilang, beli, melanjutkan perjalanan, singgah di masjid yang lain, hilang lagi. Amin. Tetapi seorang mukmin menghadapi seperti ini, bilang, wah, duitku hilang 50 ribu ini, misalnya ini. Tadi beli sandal 25, sekarang harus beli sandal 25 lagi. Tidak ada kalkulasi dan hitung-hitungan seperti itulah. Seorang mukmin justru melihat, alhamdulillah, ada alasan untuk beli sandal baru. Kalau gak hilang, kapan ganti sandal? Asik ya cara berpikir seperti itu. Nah, alhamdulillah ada kesempatan untuk ganti sandal baru. Kalau sandal gak hilang, mau beli sandal lagi, kasihan. Ada saudara kita sandal saja tidak punya, pas-pasan, sederhana. Ini kok punya sandal dua, hilang. Alhamdulillah. Nah, seperti yang hadis telah kita bacakan tadi. Bertahmid, beristirja, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika dia mendapatkan musibah, berita seperti, alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai kafarah saya, mudah-mudahan menjadi kafarah atas dosa dan kesalahan yang telah saya perbuat selama ini. Tetapi jangan salah meletakkannya. Mendengar saudaranya mendapatkan musibah, nah, kemudian sambil tersenyum, alhamdulillah, moga-moga jadi kafarah buat antum ya. Wah, ditampar kita nanti mungkin. Tersinggung kan? Kemudian tiba-tiba datang, alhamdulillah, sabar, sabar. Itu kafarah, antum kan banyak dosanya. Ya, jangan salah meletakkan. Tetapi kita letakkan untuk diri kita sendiri. Atau kita letakkan kepada orang yang tepat, yang akan memahami apa yang kita ucapkan. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Gitu. Itu konsep kesabaran yang diajarkan di dalam Islam. Nah, beberapa poin tadi dan kaidah-kaidah yang disebutkan tentang kesabaran ketika itu terkumpul menjadi satu, itu akan menjadi sebuah bangunan yang bernama bangunan kesabaran itu kokoh, kuat. Apapun ujian musibah yang menimpa, dia akan dengan mudah menghadapinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin yusabu bihal muslimu illa kufira biha anhu hatta syaukati yushakuha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun bentuk musibah dan ujian yang dialami seorang muslim kecuali dengan sebab ujian itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dia, menghapuskan dosa-dosanya sebagai kafarah hatta syaukati yushakuha, sampai-sampai musibah itu meskipun dalam bentuk duri yang tertancap di kulit dan dagingnya, entah yang itu di tangan, di kaki, dimanapun dia tertusuk jarum, nah, kejepit pintu, begitu, hal-hal yang serupa, begitu, kesandung, kecetit, cetit itu apa, keselio, ya, keselio misalnya, atau kepalanya terantuk karena badannya tinggi misalnya, begitu, atau segala macam bentuk kemungkinan, itu semua harus disikapi dengan sabar. Bukannya malah mengucapkan kata-kata begitu, siapa ini yang nyimpen duri di sini sih, begitu misalnya, siapa yang membuang kulit pisang di sini, bukan kata-kata itu yang muncul, tetapi kata-kata yang muncul, kata-kata yang terucap adalah innalillah, astaghfirullah, kata-kata yang baik, kata-kata yang akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sabar justru itu adalah kesempatan bagi kita agar kesalahan dan dosa yang kita perbuat selama ini itu menjadi gugur, nah, menjadi terhapus. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sekaligus dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa dan mengalami seorang muslim musibah dalam bentuk rasa capek, letih, lelah, rasa sakit, pikiran yang mengganggu, kesedihan, gangguan, bahkan sampai duri yang menancap di tubuhnya, tetapi dia bisa bersabar, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dengan musibah dan ujian itu dosa-dosa dan kesalahannya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal-hal seperti ini perlu ditanamkan pada diri kita, juga kita tanamkan pada anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita. Nah, tanamkan itu dari kecil. Tanamkan konsep ini di dalam keluarga semenjak dini. Melihat anaknya jatuh. Nah, melihat anaknya jatuh bukannya malah mengatakan sudah dikasih tahu, jangan main-main ke situ kok malah. Nah, itu kan enggak manut sama ucapan abi, enggak manut sama ucapan umi. Di satu sisi benar mendidik agar anak taat pada ayah, taat pada ibu. Tetapi ada pendidikan lain yang jangan sampai terlewatkan. Pendidikan untuk bersabar. Pendidikan untuk ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan untuk membiasakan diri mengucapkan doa-doa yang baik ketika menghadapi kejadian-kejadian seperti itu. Anaknya jatuh misalnya kesandung, nah, oleh sebuah benda misalnya, ditolong, nah, dibantu untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekali, dua kali, tiga kali. Tetapi kalau itu terjadi setiap kali anak itu jatuh, dan setiap kali itu pula orang tuanya mengajarkan dan membimbing mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, anak akan tumbuh bertambah dewasa, berkembang dengan konsep bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya menangis karena kehilangan mainannya, direbut kawannya, jatuh misalnya. Naik sepeda motor karena anaknya mengantuk sambil memegang roti. Gitu. Ketika akan naik sepeda motor, rotinya sudah diminta oleh ayah dan ibunya, abi uminya, sudah rotinya disimpan. Enggak. Dipegang rotinya. Tapi akhirnya di tengah jalan ngantuk. Gitu, ngantuk. Rotinya jatuh. Enggak mungkin kembali, ini lalu lintas begitu padat, kendaraan lalu lalang sana dan kemari. Nah, padahal rotinya mungkin sudah sedikit dimakan oleh anaknya. Artinya sangat memberatkan, kalau sangatlah memberatkan apabila orang tuanya harus berhenti kemudian mengambil kembali. Sampai di rumah, di depan pintu rumah, anaknya sadar sudah. Loh, kosong kan begitu. Roti. Roti. Kan begitu. Pernah ya menghadapi seperti itu ya. Meskipun bukan roti lah apa. Tetapi seperti itulah sifat si anak. Ingatan mereka tentang harta yang dia punya itu sangat kuat sekali. Apalagi kalau itu kaitannya dengan janji-janji dari orang tua. Wah, itu ingatannya luar biasa itu. Nah, akan mereka roti. Nah, dibawa masuk ke rumah, dididiklah anak itu. Tadi rotinya jatuh. Tadi kan adik tidur. Nah, karena pegangannya kendor, akhirnya jatuh. Lalu lintas padat, kendaraan ini dan itu. Sudahlah. Tidak usah menangis misalnya. Nanti abi belikan roti seperti roti itu juga. Enggak, roti yang itu yang kemarin. Biasa, anak seperti itu biasa. Jangan disikapi dengan emosi. Anak ini kok dablek sih? Begitu. Sudah dijanjiin mau dibeliin roti yang baru, kok malah gak mau. Itu wajar. Ketika anak kemudian tetap bersikeras, enggak roti yang itu, enggak mau roti yang lain misalnya. Itu sadari, yakini bahwa si anak sedang menguji sejauh mana orang tua itu bisa meyakinkan. Begitu. Maklum ya, bisa dipahami ya. Si anak dengan tangisannya itu menginginkan bahwa orang tuanya lebih bisa menenangkan hatinya. Bukannya kita malah ditinggalkan, sudah tinggalkan, sudah mi, biarkan aja nangis, nanti lah capek sendiri. Wah, tega seperti ini. Orang tua yang sangat tega, orang tua seperti ini. Justru semakin dia menolak, semakin kita tawarkan. Semakin anak itu bersikeras, semakin kita lemah lembut. Hingga suatu saat akhirnya, yakin insya Allah, anak itu ketika telah merasakan kelembutan orang tuanya, dia bisa mempercayai janji-janji orang tuanya. Nah, setelah dididik, diberikan, ditanamkan nilai-nilai kesabaran seperti itu, akhirnya anak akhirnya akan menangis insya Allah. Akan berhenti menangis kalau menangis. Akan berhenti menangis insya Allah. Tetapi anak memang butuh, setiap anak itu butuh keyakinan yang pasti bahwa orang tuanya itu benar-benar memberikan perhatian dan siap menjadikan pengganti dari roti yang telah terjatuh tadi. Nah, setelah anak diam, nah, segera tunaikan janji itu. Ayo sekarang kita pergi. Nah, kita pergi. Dibelikan roti, pilih yang mana ini. Nah, setelah kembali pulang, dimakan enak. Jangan lupa juga nasihati, tanamkan meskipun anak itu masih kecil. Tanamkan bahwa di dunia ini apapun yang hilang dari tangan kita, selalu ada penggantinya yang Allah berikan. Asalkan kita mau bersabar, asalkan kita mau ini dan itu. Meskipun kecil tetapi daya ingat dan daya dengar mereka kan sudah ada. Sedikit demi sedikit tanamkan. Jangan sampai sikap-sikap, kemudian nilai-nilai kesabaran itu baru kita ajarkan dan baru kita tanamkan ketika anak-anak itu sudah mencapai usia baligh. Bisa dikatakan terlambat. Meskipun tidak ada kata terlambat, tetapi tergolong lambat. Sehingga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang semacam ini perlu memang kita perhatikan. Perlu memang kita perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, dzakarallahu ta'ala fi kitabihi as-sabr al-jamil. wassafhal jamil wal hajral jamil fahjuruhu hajran jamila. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Allah menyebut di dalam Al-Qur'an kesabaran yang indah, sikap memaafkan yang indah, dan sikap-sikap yang terhindar dari bentuk-bentuk menyakiti orang lain secara indah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan as-sabrul jamil huwa alladhi la syakwa fihi wa la ma'ah. Yang disebut dengan kesabaran yang indah itu adalah kesabaran yang tidak ada keluhan tentangnya dan bersamaan dengannya. Tidak ada keluhannya. Itu yang disebut dengan kesabaran yang indah. Sedikit pun tidak mengeluh. Apapun yang dia punya, dia yakini, dia sadari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung seorang muslim. Seorang muslim itu betul-betul beruntung dan berbahagia. Apalagi dia mendapatkan rizki yang mencukupi dan dia memiliki sikap qanaah. Wa qana'ahu Allahu bima ata. Sikap qanaah yang Allah berikan untuknya. Kalau hal-hal yang seperti ini tertanam di dalam diri kita masing-masing, kehidupan itu masya Allah indah sekali. Seorang ikhwan pernah bercerita kepada saya. Dia profesinya tukang becak. Narik. Bukan narik becak, dorong becak ya. Kalau narik berat tuh. Dorong kan dari belakang. Suatu malam gelisah, gak bisa tidur. Kan gitu. Wah, di atas kasurnya. Istrinya sudah curiga, ini suamiku kenapa ini? Gak bisa tidur mas? Ah enggak, ada apa? Enggak. Gelisah dikit-dikit, pura-pura tidur karena gak bisa tidur tetap goyang. Orang yang apa? Orang yang tertidur kan tubuhnya itu selalu tenang kan begitu. Ini gak keret, kakinya ditarik, ditekuk, kepalanya dipindahkan sini, segala macam. Akhirnya istri dia sebagai istri yang salihah. Keluarga yang pas-pasan sederhana, keluarga dari paguyuban tukang becak Muslim Indonesia atau paguyuban tukang becak Salafi Indonesia, sekedar nama, belum pernah ada seperti itu. Akhirnya istrinya terus membujuk, ada apa mas? Ini cerita yang menyentuh hati karena yang menceritakannya langsung kan begitu. Apa kata suaminya? Enggak, aku itu mikir besok pagi makan apa. Kan itu. Uangku sudah habis. Aku akhirnya bercerita dengan jujur suaminya. Gelisah tidur itu karena khawatir nanti besok istrinya kelaparan. Ayah. Kata istrinya, ya Allah mas seperti itu kok dipikirkan. Gitu. Sudahlah sabar, saya siap dengan apapun keadaannya. Sudahlah tidur dengan tenang. Besok pagi tarik becak, dorong becak, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan rezeki untuk kita. Wah, maknyus. Nah, gitu. Perasaan suaminya kan langsung maknyus. Bayangkan orang yang dia cintai, istrinya, anaknya yang sudah tertidur lelap, yang tadi membuat hatinya gelisah, pikirannya tidak menentu, besok mereka makan apa karena betul-betul bahan makanan di rumah sudah habis. Gelisah tadi mau utang apa tidak utang, kalau utang ya utang sama siapa, apakah ada orang yang percaya dengan dia sebagai orang yang memiliki profesi tukang becak, cara mengembalikannya nanti seperti apa, kan begitu gelisah segala macam. Ternyata orang yang membuatnya gelisah, orang yang membuatnya selalu berpikir tidak tenang tadi, ternyata justru menenangkan hatinya. Allah mas kayak gitu kok dipikir. Sudahlah kita qanaah. Ini begitu. Wah, pengen ya punya istri seperti itu. Kan gitu. Yang selalu maknyuskan suaminya itu loh. Nyus. Akhirnya betul. Sebelum sholat subuh suaminya sudah seger. Kan gitu. Mendatangi sholat subuh dengan gembira. Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dorong becak. Rizki pun datang, alhamdulillah. Yang biasanya harus menunggu sampai matahari terbit, matahari terang, ini selesai sholat subuh sudah ada orang, mas bisa diantar naik becak, alhamdulillah. Begitulah kehidupan seorang salafi yang memiliki profesi tukang becak. Tapi kalau kita mungkin hal-hal seperti itu, sebagian diantara kita belum belum terbayang, jangankan merasakannya, terbayang saja tidak, karena uang melimpah sebagian kan gitu. Nasi sampai sisa-sisa, lauk sampai 7 rupa, kayak bunga dan kembang 7 rupa saja kan gitu. Wah, berbagai macam sayur, minumannya ada yang warna-warni, bening, putih, coklat, agak kemerah-merahan, ada yang kuning karena sirup. Nah, tetapi ternyata di sana masih ada saudara-saudara kita yang hidupnya serba kurang. Sampai ada ikhwan seperti itu kehidupannya. Sudah tidak punya beras, satu titik pun itu enggak ada beras. Pelihara ayam juga tidak. Pokoknya betul-betul enggak ada bahan makanan, sampai tadi itu gelisah. Nah, tetapi bayangkan, pendidikan kesabaran itu penting. Nah, pendidikan kesabaran itu penting. Kalau kita bisa mendidik diri kita untuk bersabar, kita juga harus bisa mendidik keluarga kita sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab kita, agar mereka bisa bersabar. Nah, tentu kita ingin menginginkan anak-anak kita besok ketika mereka sudah lancar berbicara, begitu, lancar berbicara, meskipun hanya ikut-ikutan saja. Hati orang tua mana yang tidak akan tersentuh ketika anaknya, putrinya yang masih berusia 3 tahun dengan santainya, sabar bah. Bayangkan. Ada seorang ikhwan seperti itu. Cerita-cerita nyata ini, tidak dibuat-buat. Nah, tersentuh hatinya. Padahal mungkin saat itu tidak bertepatan, anaknya belum bisa memahami. Oh, masih 3 tahun kok, apa yang dirasakan oleh abinya. Tetapi karena kata-kata itu sudah terbiasa terucap di dalam rumah itu, ibunya selalu bilang sabar bah, ayahnya juga selalu mengatakan yang sabar ya, kalimat-kalimat itu selalu terulang setiap saat, saling menyabarkan satu dengan yang lainnya, sampai akhirnya si putri mungil yang masih berusia kurang dari 3 tahun itu, ketika suatu saat dengan santai dan senyumnya, nah, melangkah di depan ayahnya sambil bilang sabar bah, begitu. Sabar bah. Padahal dia gak tahu memang saat itu ayahnya butuh nasihat untuk bersabar. Tapi, oh iya, Masya Allah. Kan begitu. Anak itu mungkin gak ingat kalau sudah besar nanti. Kamu pernah bilang sama abah, sabar bah. Dia tidak akan bisa mengingatnya. Tapi itu hasil dari usaha, upaya ikhtiar, pendidikan sabar terus. Gitu. Nah, yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah kita hidup-hidupkan. Nah, kita tumbuh kembangkan, kita jaga. Kita lahirkan dan kita ciptakan sikap-sikap sabar itu di dalam diri kita, nah, di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita. Bukan menjadi hamba yang sifatnya emosional, pemarah. Nah, sahabat datang menemui Nabi SAW, ya Rasulullah auzini, kata Nabi la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Sahabat datang menemui Nabi, ya Rasulullah, berikan nasihat untukku, wasiat. Kata Nabi, jangan marah. Diulangi lagi sahabat itu, ya Rasulullah, berikan wasiat untukku. Kata Nabi dalam jawabannya, jangan marah. Terus menerus pesan Nabi itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, karena sikap marah, emosi itu akan membawa kepada jurang kehancuran. Berapa banyak keputusan-keputusan itu akhirnya terucap yang akan membawa dia kepada penyesalan mendalam. Sudah terlanjur terucap. Begitu. Karena marah dan emosi. Sudah kita putus hubungan, begitu. Misalnya, ceraikan aku mas, atau seorang suami, saya talak kamu. Begitu. Setelah sadar, tenang, menyesal. Kenapa sampai itu ucap kata-kata seperti itu? Nah, kata-kata yang tidak baik untuk teman dan kawannya sendiri. Kamu itu memang pendusta. Begitu. Pisah, dipikir-pikir, salah saya ucapkan kata-kata seperti itu. Nah, apalagi setelah dia mendengarkan informasi yang benar, ternyata temannya bukan seorang pendusta, tetapi temannya ternyata memiliki uzur-uzur lain, bukan karena disengaja untuk apa namanya ingkar janji, bukan karena dusta yang dia inginkan, bukan, tapi karena ternyata uzur, oh ternyata saudaraku itu betul-betul kesusahan, saudaraku itu betul-betul kesulitan, sampai akhirnya dia tidak bisa menepati janji membayar hutang tepat pada waktunya. Sudah terlanjur kita kata-katai dia pendusta, kamu itu pembohong, segala macam. Ternyata setelah ada berita lain, oh kehidupannya seperti ini, tanggungannya ini dan itu. Astagfirullah. Nah, akibat emosi yang tidak terkendali, akibat marah yang meluap-luap, akibat ketidakseimbangan pengendalian diri, karena faktor-faktor kesabaran itu tidak kita pupuk dari awal. Nah, sehingga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka konsep yang seperti ini sesungguhnya dibutuhkan oleh kita kaum muslimin dan masyarakat kita. Nah, dan masyarakat kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya pertemuan saya hari ini. Jangan terlalu gelap. Nanti praktek sabarnya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua serta memberikan keikhlasan dalam berucap dan beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.